Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharal umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fin nar. Ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Para pemirsa Roja TV dan para pendengar radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin dan taufiknya, pada kesempatan yang mulia ini kita kembali akan melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Isbah fi Bayani Manhadis Salaf fi Tarbiyati wal Islah, buah karya Abdullah Al-Ubaylan hafizahullah ta'ala, seorang ulama besar. Beliau menulis kaidah-kaidah tentang penjelasan dari manhad salaf dalam tarbiyah dan dalam islah. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah berikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua, dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan untuk mengamalkan ilmu yang kita dapat. Pada kesempatan yang mulia ini kita memasuki kaidah yang keenam, al-qaidatu as-sadisah, kaidah yang keenam, di mana dalam kaidah ini dikatakan annahum yabda'una da'watahum bima bada'a Allahu bihi wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam fayuqaddimuna ma qaddamahu Allah wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa yuakhiruna ma akharahu Allah wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa bihadha yumkinu tahsilu al-masalihi wa dar'ul mafasid. Mereka yani ahlu sunnati wal jamaah yani as-salaf ya, memulai dakwah mereka dengan apa yang didahulukan, apa yang dimulai dengannya oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendahulukan apa yang didahulukan oleh Allah dan Rasulnya, dan mengakhirkan apa yang diakhirkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan hal ini maka memungkinkan untuk mendapatkan al-masalih, kemaslahatan-kemaslahatan, dan menolak kemudaratan-kemudaratan atau kerusakan-kerusakan, yakni mafsadah-mafsadah. Al-awlawiyat fi da'wati ila Allah, di hal-hal yang utama yang diutamakan dalam dakwah ila Allah. Di dalam kaidah yang keenam ini penulis beliau menyebutkan beberapa dalil, di antaranya beliau sebutkan surat Luqman dari ayat 13 sampai ayat ke 17, di mana nasihat pertama kali Luqman al-Hakim kepada anaknya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam ayat 13 adalah tentang tauhid dan menjauhi syirik. Allah berfirman, وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, beliau menasihati anaknya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah engkau berbuat syirik, janganlah engkau menyekutukan Allah, janganlah engkau berbuat syirik, yakni menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang sangat besar. Di ayat-ayat selanjutnya Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan, menjelaskan, menghabarkan kepada kita semua nasihat-nasihat berikutnya yang disampaikan oleh Luqman al-Hakim kepada anaknya. Di antaranya berbakti kepada kedua orang tuanya, kemudian di antaranya juga adalah mendirikan sholat, kemudian memerintahkan amar berbuat menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, ya. Kemudian larangan dari berlaku sombong, ya, dan seterusnya. Ini menunjukkan ayat-ayat yang disebutkan dalam surat Luqman dari ayat 13 dan 17 menunjukkan hal yang terpenting ketika seseorang berdakwah. Allah Subhanahu wa taala memulai dengan dakwah tauhid. Luqman al-Hakim menyampaikan nasihat kepada anaknya dimulai dengan tauhid. Ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah. Di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-107 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus engkau melainkan sebagai rahmat untuk alam semesta. Surat Al-Anbiya ayat 107. Dalam surat Fusilat ayat yang ke-43 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusuli min qablik, inna rabbaka la dzu magfiratin wa dzu 'iqabin alim." Tidaklah apa yang dikatakan kepada engkau oleh orang-orang kafir, maka melainkan hal tersebut pun telah dikatakan kepada para rasul sebelum engkau. Sesungguhnya Rabbmu memiliki ampunan, dan selain itu juga memiliki siksaan yang sangat pedih. Di dalam surat Hud ayat yang ke-112 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastaqim kama umirt." Istiqomahlah sebagaimana kau diperintah. "Wa man taba ma'aka wa la tatghaw." Dan orang yang bertobat berserta anda, berserta engkau, ya, bersertamu. "Wa la tatghaw." "Wa la tatghaw." Jangan lampaui batas. "Innahu bima ta'maluna basir." Sesungguhnya dia mengetahui apa yang kalian perbuat. Di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-21 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik untuk kalian, bagi orang yang berharap Allah dan hari akhir, yakni beriman kepada Allah dan hari akhir, dan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh menurunkan dalil dari hadis, dari athar dari Yusuf ibn Mahak, dia berkata, "Inni inda Aisyah ummul mu'minin idh ja'aha iraqiyun." Sesungguhnya aku berada di samping Aisyah, yakni ummul mu'minin, kemudian tiba-tiba datang iraqi, orang dari Irak, ya. Faqal, dia bertanya, "Ayyul kafani khair?" Kafan apa yang paling bagus? Kemudian Aisyah menjawab, "Qalat wayhak, wa ma yadurruk?" Wayhak, celaka anda. Apa yang memudaratkan anda? Dia berkata, Ya ummal mu'minin arini mushafak. Wahai ummal mu'minin, tunjukkan padaku mushaf anda, mushafmu. Qalat, Aisyah berkata, walima, kenapa? Qal, dia berkata, la'alli u'allifu al-Qur'ana alaihi. La'alli u'allifu al-Qur'ana alaihi. Semoga aku bisa mentertib Al-Quran di atasnya, atau sesuai dengannya. فَإِنَّهُ يُكْرَأُ غَيْرَ مُؤَلَّفٍ. Karena Al-Quran dibaca tidak beraturan. Ini kata Yusuf bin Mah, kata orang tersebut yang datang kepada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha berkata, وَمَا يَضُرُّكَ أَيَّهُ قَرَأْتَ قَبْلِ. Apa yang memudaratkan anda, ya? Apa saja yang dibaca sebelumnya? Innama nazala awwala ma nazala fa minhu suratun minal mufassal fiha dhikrul jannati wal nar. Sesungguhnya yang pertama kali turun dari Al-Quran adalah surat dari Mufassal. Surat dari Mufassal. Mufassal adalah surat-surat yang pendek-pendek ayatnya, ya. Dan surat Mufassal sebagaimana disebut oleh ulama, dari surat Qaf sampai surat An-Nas. Fiha dzikru jannati wan nar. Di dalamnya ada penyebutan tentang surga dan neraka. Hatta idza saba an-nasu ila al-islam nazala al-halal wal haram. Sehingga apabila manusia telah menerima Islam, masuk ke Islam, menerima Islam, maka turunlah tentang yang halal dan yang haram. Walau nazala awwal shay'in la tashrabul khamr laqalu la nada'ul khamra abada. Sekiranya yang pertama kali turun adalah ayat yang berbicara tentang khamr, misalkan ada ayat turun pertama kali la tashrabul khamr, janganlah minum arak, misalkan. Janganlah minum arak, minum minuman keras. Niscaya pada saat itu mereka akan berkata, la nada'u al khamra abadan. Kami tidak akan meninggalkan khamr selama-lamanya. Ya. Walau nazala la taznu laqalu la nada'u az-zina abadan. Kalau pertama kali yang turun dari Al-Quran adalah larangan berzina, la taznu, janganlah kalian berzina, misalnya mereka akan berkata, la nada'u zina abadan, kami tidak akan tinggalkan zina selamanya. Kemudian Aisyah melanjutkan perkataan beliau, laqad nazala bi makkata ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa inni la jariyatun al'ab. Sesungguhnya telah turun di Mekkah kepada Rasulullah, yakni kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya saat itu aku masih kecil, suka bermain, masih main, senang bermain, jariyah, masih kecil, anak kecil, ya. Turun ayat balis sa'atu maw'iduhum was-sa'atu adha wa amar, ya. Artinya sebenarnya hari kiamat itu adalah yang dijanjikan untuk mereka. وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُ. Dan hari kiamat adalah sesuatu yang paling dahsyat dan paling pahit. Kemudian beliau berkata, وَمَا نَزَلَتْ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَالنِّسَاءِ إِلَّا وَأَنَا عِنْدَهِ. Ya? Tidaklah turun surat Al-Baqarah dan surat An-Nisa melainkan aku berada di sisinya. Berarti kapan turunnya? Turunnya di Madinah setelah menikah dengan Aisyah radhiyallahu anha. Rawahu al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari nomor ke 4707. Iya. Di dalam Sahih Muslim dari hadis Jabir tentang sifat haji, Rasulullah SAW bersabda, abda'u bima bada'allahu bihi. Aku mulai dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala memulainya. Ini beberapa dalil ya, yang diturunkan oleh penulis agar kita perhatikan, terutama tentang masalah dakwah, apa yang kita mulai. Ya, kita lihat perkataan Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala. Ya, saya bacakan karena apa yang beliau sampaikan dalam kitab ini sangat bagus sekali. Beliau berkata, "Wa hadhihi al-qa'idatu tabi'atun lillati qablaha fi annahu idza kana al-asasu wal aslu wal qa'idatu huwa at-tauhid fa innahu yabda' bil aham wa yabda' bil asas kama hiya tariqatu ar-rusul 'alaihi musallatu wassalam." Beliau berkata, kaidah ini, kaidah yang keenam ini adalah mengikuti kaidah sebelumnya. Kaidah sebelumnya, ya, bahwa asas dari dakwah adalah tauhid. Ya. Dan dimulai dengan sesuatu yang paling penting, yakni dakwah tauhid. Dimulai dengan asas, dan ini merupakan thariqatul rusul, jalannya para rasul alaihi wassalatu wassalam. Wa fiha aydan, di dalamnya juga bahwa dakwah itu bitadrij, dakwah itu bertahap, ya, dakwah itu bertahap. Mulai yang paling penting, ya, mulai yang paling penting, kemudian selanjutnya, selanjutnya. Aw taqul yabda bil asas, bil asas thumma yabda bil far' ba'dahu. Mulai dengan pondasi, kemudian cabangnya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Mu'adz, ya, untuk berdakwah dengan dakwah tauhid, kemudian memerintahkan setelah mereka menerima tauhid, ya, dakwah dengan dakwah tauhid pertama kali, kemudian ketika mereka menerima, ajarkan tentang salat. Ketika mereka sudah menerima, ajarkan tentang zakat. Rasulullah SAW berkata, "Innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab falyakun awwal ma tad'uhum ilayhi syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa fi riwayah ila ayyi wahidullah." Sesungguhnya wahai Mu'ad, engkau akan mendatangi suatu kaum dari ahli al-kitab, maka hendaknya pertama kali yang kau dakwahkan adalah persaksian bahwasanya tidak ada ilah kecuali Allah dan Muhammad Rasulullah, dan dalam riwayat yang lain hendaknya mereka mentauhidkan Allah. Kemudian kalau mereka sudah menerima, ya, maka fa'akhbirhum, habarkan pada mereka bahwa Allah mewajibkan sholat lima waktu setiap hari, setiap sehari semalamnya. Kemudian ketika mereka telah menerima, maka habarkanlah bahwa Allah Subhanahu wa taala pun mewajibkan zakat atas mereka. Dari sini, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam memulai dakwahnya dengan dakwah tauhid, memerintahkan Mu'adz bin Jabal agar mendakwahkan dakwah tauhid dulu. Kemudian setelah itu tentang salat, kemudian setelah itu tentang zakat. Ya. Syekh berkata, "Fatakunu ad-da'watu bit-tadrij." Dakwah itu bertahap. Wa kama dzakarat ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu anha. Sebagaimana hal itu disebutkan oleh ummul mu'minin, yakni Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai dakwahnya bitauhid, dengan tauhid. Ya. Thumma anzalallahu alaihi ba'da dhalika al-halala wal-haram. Kemudian setelah itu Allah turunkan tentang masalah al-halal dan al-haram. Ya. Kemudian lamma taqarrara at-tauhid wastaqarrat asy-syari'atu nazala al-halal wal-haram wa tafasil al-ahkam. Ya. Ketika tauhid sudah kuat, ya, maka turunlah halal dan haram, tentang syariat, ya, dan hukum-hukum secara tafsil. فَإِنَّهُ فِي مَكَّةَ عَلَيْهِ صَلَاتُهُ وَسَلَامُ كَانَ يَنْزِلُ عَلَيْهِ الْقُرْآنِ بِالتَّوْحِيدِ. Di Mekah, ya, turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tentang tauhid. Walidzalika tajiduna as-suwar al-makkiyata tashtamilu 'ala at-tauhid was-suwar al-madaniyata fil ghalibi tashtamilu 'ala al-ahkam tafasil al-ahkami al-halal wal-haram wal-mu'amalat wa ghair dhalik. Oleh karena itu, kata Syekh, kalian mendapati bahwa surat-surat Makkiyah itu mencakup tentang pembahasannya masalah tauhid. Pembahasannya mencakup masalah tauhid. Adapun surat-surat Madaniyah, ghalibnya ya berbicara tentang ahkam, ya, kemudian tafasil al-ahkam, ya, hukum-hukum yang terperinci tentang halal dan haram dan tentang muamalat dan selain itu. Kenapa? Dijelaskan oleh Syekh di sini, karena kana fi Makkah yad'u ila tauhid. Karena di Makkah ya Rasulullah SAW mendakwahi umat agar bertauhid. Ketika hijrah di Madinah ya, dan manusia masuk ke dalam agama Allah, wa qamat daulatul Islam fil Madinah, dan tegaklah daulah Islam di Madinah, nazal al halal wal haram, turunlah ya masalah halal dan haram sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa laqad atayna Musa al-kitaba min ba'di ma ahlakna al-qurun al-ula basaira lin-nasi wa hudan wa rahmatan la'allahum yatadhakkarun. Dan sesungguhnya kami telah memberikan kepada Musa al-kitab, maksudnya at-Taurat, setelah kami binasakan, setelah kami hancurkan ya, generasi-generasi terdahulu, basair sebagai pelita bagi manusia ya, petunjuk dan rahmat agar mudah-mudahan mereka mau mengingat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menjelaskan tentang ayat ini bahwa hukum-hukum itu turun setelah tetapnya syariat-syariat ya, setelah tauhid tentunya. Allah berfirman, wa laqad atayna Musa al-kitaba min ba'di ma ahlakna al-quruna al-ula, tadi sesungguhnya kami telah memberikan kepada Musa al-kitab, yakni Taurat, setelah kami binasakan generasi-generasi terdahulu, yakni penjelasannya adalah lamma ahlaka Allahu fir'auna wa qaumahu wastaqarrat da'watu Musa alaihi salatu wasalam anzalallahu alaihi alkitab alladhi huwa at-taurah. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah menghancurkan ya, membinasakan Firaun dan kaumnya, wastaqarrat da'watu Musa, dan dakwah Nabi Musa alaihi salatu wasalam itu istiqar ya, tenang ya, sudah tetap, tidak ada gangguan. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepadanya Al-Kitab, yakni At-Taurat. Ya. Nah. Kemudian Syekh hafizahullah taala akan memberikan contoh dan dalil ya. Beliau berkata, "Fa hadhihi qa'idatun laha adillatuha min al-kitabi wa sunnah kama taqaddam." Bahwa kaidah ini ya itu punya atau ada dalilnya dari kitab dan sunnah sebagaimana yang telah lalu. Fa yatadarraju min al-ahamm ila al-muhim. Ya, bertahap dari yang paling penting kemudian setelahnya. Setelahnya dan setelahnya dan setelahnya. Contohnya kata beliau, misalu dzalik, kata beliau, "Lau ra'aita rajulan yartakibu ma'siyatan min al-ma'asi wa huwa musyrik." Kalau Anda melihat seseorang yang melakukan perbuatan maksiat, orang tersebut musyrik, ya. Apakah Anda berkata kepadanya, "Shalli, shalli"? Apakah Anda berkata kepadanya, "Ya fulan, shalli, salatlah"? Dia musyrik. Ya. Kemudian apakah Anda berkata kepadanya, "Sum Ramadan, puasalah, puasa Ramadan"? Wa huwa musyrik. Ya, dia musyrik. Atau Anda dakwahi dia, berkata kepadanya, udkhul fil Islam, wantik bi syahadatain, wa aqirra bit tauhidi awwalan. Wa aqirra bit tauhidi awwalan. Atau apakah Anda berkata kepadanya, ya, masuklah ke Islam. Ya. Masuklah ke dalam agama Islam. Ucapkan dua kalimat syahadat. Ya. Artinya dia mengakui tauhid dulu. Kalau ada orang musyrik, ya, orang berbuat syirik, belum ngerti tentang akidah, kemudian kita dakwahi dia dakwah, ayo sholat, ayo zakat atau puasa, ya. Ini kata Syekh tidak demikian, ya. Tapi dakwahi dia tauhid dulu, ya, dakwahi dia tauhid dulu, kemudian ta'muruhu ba'da dzalika bisalah. Kemudian perintahkan setelah itu untuk salat, ya. Fa innaka law amartahu bis-shalah. Karena sesungguhnya kalau kau perintahkan dia untuk salat, ya, wa huwa musyrik, dalam keadaan musyrik dia, lan taqadaka huwa awwalan. Fa kaifa bi ghairihi? Dia pasti akan cela Anda dulu, ngomel nanti ke Anda, ya. Nah itu, karena dia belum muslim. Kaifa ta'muru man laysa bi muslimin bis shalah, fa inna hadha khilaful matlub. Bagaimana memerintahkan orang yang belum masuk Islam, yakni bukan orang Islam, untuk salat, ya, padahal dia belum muslim diperintahkan salat, ya. Fa inna hadha khilaful matlub, maka ini khilaful matlub, ya, menyelisihi sesuatu yang dituntut. Oleh karena itu perhatikan masalah ini, ya. Jadi dakwah itu bukan asal dakwah saja, tapi harus tahu mana yang paling penting untuk didakwahkan, ya, kepada umat, bukan asal dakwah saja, ya. Contoh yang lain, kata Syekh, "Law ra'aita syakhsan yashrabu ad-dukhan wa huwa musyrik." Kalau ada orang sedang merokok dan dia orang musyrik, ya. Bagaimana kita mendakwahinya? Apakah kita larang dia dari rokok atau larang dari syirik? Larang dari perbuatan syirik dulu, karena paling penting, ya. Dosa paling besar. Syekh berkata, al-aslu annaka tanhahu anil syirki anil a'zam wal akhtar. Larang dulu dari perbuatan syirik, dari dosa yang paling besar, paling bahaya, ya. Dosa di bawah syirik itu di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, in sya'a azabahu wa in sya'a ghafara lahu. Syekh berkata, فَالَّذِينَ يَتَّجِهُونَ إِلَىٰ إِنْكَرِ الرِّبَى وَالزِّنَى وَيَأْمُرُونَ بِالْحِجَابِ لَا شَكَّ أَنَّ هَذِهِ أَوَامِرُ شَرَعِيَّةٌ وَلَكِنْ لَا بُدَّ مِنْ إِقَامَةِ الْأَسَاسِ أَوَّلًا هُمْ يَرَوْنَ النَّاسِ مَثَلًا عَلَى الشِّرْكِ وَعِبَادَةِ الْأَضْرِحَةِ وَالْقُبُورِ وَلَا يَهْتَمُونَ بِهَذَا إِنَّمَا يُرَكِّزُونَ عَلَىٰ مَسْأَلَةِ الْحُكْمِ مَسْأَلَةَ تَجَنُّبِ الرِّبَى أما الشرك فليس له ذكر عندهم ولا اعتبار عندهم. Mereka orang-orang yang dakwah langsung mengingkari riba, langsung mengingkari zina, ya, memerintahkan wanita untuk pakai hijab, ya. La syak, tidak diragukan bahwa ini perintah-perintah syariat, ya. Akan tetapi hendaknya menegakkan asas dulu, membangun asas dulu, ya. Mereka, ya, melihat manusia di atas kesyirikan, menyembah kubur, ya, tapi tidak perhatian. Ini sebagian manusia seperti itu, sebagian duat, ya. Mereka tarkisnya memusatkan dakwahnya dalam masalah hukum, masalah menjauhi riba. Adapun tentang kesyirikan, kata Syekh, mereka enggak sebut, nggak tegur, enggak dakwahi mereka. Karena masalah ini kata mereka la atibara lahum, tidak dianggap. Tidak dianggap. Padahal masalah syirik masalah besar. Masalah syirik masalah besar. Oleh karena itu kata Syekh, sebagaimana yang kami sebutkan, dakwah mereka tidak menghasilkan apa-apa. Yakni dakwatuhum lam tuntid syai'an. Ya, karena mereka memulainya salah. Memulainya kata Syekh, li'annaha bada'at min haitsu intahat da'watur rusul. Memulainya di mana itu adalah akhir daripada dakwahnya rasul. La tuntiju syai'an mahma badalu wa mahma takallamu. Ya, tidak memberikan hasil apa-apa walaupun mereka berusaha, walaupun mereka ngomong, bicara, berdakwah. Bainama najidu ya anna ad-du'at alladhina saru 'ala manhaji ar-rusul najidu thamarati da'watihim wadihah. Tetapi kita jumpai para dai yang berjalan di atas manhajnya para rasul, ya, maka kita jumpai buah dari dakwah mereka itu sangat jelas. Alladzina saru 'ala manhaji ar-rusul wa bada'u bit-tauhid wa ihtammu bit-tauhid wa atba'uhu bin-nahyi an baqiyati adh-dhunubi wal ma'asi najidu anna da'watahum najihatun muthmiratun 'ala maril 'usur. Orang-orang yang para dai, orang-orang yang berjalan di atas manhaj para rasul, memulai dakwanya dengan dakwah tauhid, kata Syekh, perhatian juga dengan tauhid, kemudian setelah itu mengikuti dakwahnya terus, ya, melarang maksiat-maksiat yang lain, ya, maka kita dapati dakwah mereka itu najihah, sukses dan berbuah, musmira ala maril usur, pada sepanjang masa. Dia memberikan contoh dari dakwah Syekhul Islam Taimiyah, kemudian dakwah Syekh Al-Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahumallah. Ya, ini merupakan dakwah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ibda'u bima bada Allahu bih. Dan Rasulullah SAW berkata, abda'u bima bada Allahu bihi. Aku mulai dengan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala mulai dengannya. Ya. Nah, jadi dakwah itu jangan apa yang diinginkan oleh manusia, jangan mengikuti keinginan manusia, tapi dakwah itu mengikuti keinginan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wasalam. Mulailah dengan apa yang dimulai oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi tentunya dakwah yang hak akan mendapati tantangan. Adapun dakwah yang tidak sesuai dengan manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia mengikuti arus. Ya. Mengikuti apa keinginan manusia. Ya, ini bukan dakwah tentunya. Dakwah itu harus jelas tujuannya. Harus jelas tujuannya. Mau dibawa kemana manusia? Dakwahnya para rasul jelas. Mereka sangat jelas dakwahnya, menjadikan manusia menjadi hamba-hamba yang bertauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini dakwah yang hak. Ya. Adapun dakwah sebagian manusia mengatakan kita jadi dengan dakwah supaya manusia jadi baik. Kalau kita berkata dakwah itu agar semua manusia jadi baik, bukan hanya dakwah Islam saja, ya, dakwahnya umum misalkan, atau orang kafir pun, ya, ingin baik. Sebagian dakwah hanya ngurusi misalkan jangan korupsi, ini semua orang bicara tentang masalah ini, tentang rumah tangga, ini semua orang bicara masalah ini, ya. tentang akhlak, semua orang bicara masalah ini dan diterima sama masyarakat. Jadi ketika seseorang berdakwah dengan dakwah tauhid, ya, ini masalahnya di situ. Kita lihat ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu pertama kali, ya, kemudian berjumpa dengan Waraqah bin Naufal dan dikhabarkan kepada Waraqah bin Naufal apa yang terjadi. Singkat di antara perkataan yang keluar dari lisan Waraqah, beliau berkata, ya laitani akunu hayyan hima yukhrijuka qawmuk, ya, seandainya aku masih hidup ketika kaummu mengusirmu. Kemudian Rasulullah SAW berkata, awa mukhrijiyahum, apakah mereka mengeluarkan aku, mengusirku dari negeri ini? Waraqah berkata, na'am, ya. Kata Rasulullah, kata Waraqah, lam ya'ti rajulun qat bima ji'ta bihi illa udi, ya, tidak ada seorang pun, ya, yang membawa atau berdakwah dengan seperti apa yang kau bawa, melainkan dia akan dimusuhi. Wa in yudrikuni yaumuk ansuruka nasran muazzara, kalau aku hidup menemui hari itu, hari Anda, aku akan betul-betul membela engkau, menolongmu, ya. Tapi kita berharap ketika berdakwah diterima oleh umat dan dilindungi dari mara bahaya, dari malapetaka dan seterusnya. Tapi intinya dakwah itu adalah bagaimana umat manusia selamat dari api neraka di akhirat kelak, atau dari kekalnya mereka masuk ke api neraka, ya, dan yang menyelamatkan mereka dari api neraka, dari azab Allah Subhanahu wa taala yang kekal, adalah tauhidullah, yakni mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dakwah yang dengannya para rasul memulainya adalah dakwah at-tauhid, adalah dakwah at-tauhid. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa selain syirik, yakni di bawah syirik, bagi siapa yang Allah kehendaki. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, khususnya diri, untuk diri saya, untuk para pendengar dan para pemirsa. Nah, jazakallahu khairan Ustaz, terima kasih atas materinya. Semoga Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada kita semuanya agar dimudahkan di dalam memahami setiap pelajaran yang telah disampaikan kepada Ustaz, dan kita dimudahkan di dalam mengamalkannya. Amin. Ikhwatul Islam, kini saatnya kami memberikan kesempatan untuk Anda ingin bertanya secara langsung maupun via pesan singkat, bisa Anda kirimkan melalui pesan singkat di 0819896543 mulai sekarang. Kemudian untuk via telepon, silakan menghubungi nomor kami di 0218236543, sebutkan nama dan alamat Anda, dan kami harapkan sebelum menghubungi kami dikecilkan volume televisinya. Kami bacakan yang telah masuk dari pesan singkat Ustaz, dari Abdullah di Jakarta yang bertanya, Ustaz, apakah dakwah ini termasuk yang tidak ikhlas jika mengharapkan pahala, mendapatkan ampunan dan surga dari Allah jika beribadah? Apa dalilnya hal ini Ustaz? Soalnya ini untuk membantah subhat orang-orang yang mengatakan bahwasanya beribadah tanpa harus mengharapkan apa-apa dari Allah. Bagaimana ini Ustaz? Iya. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Baik, berdakwah, beribadah, apa saja, kalau mengharap pahala, apakah nilai ikhlasnya berkurang? Intinya di situ ya? Iya. Jawabannya tidak. Jawabannya adalah tidak. Tidak bertentangan seseorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau dia mengharapkan pahala atau mengharapkan surga dan mengharapkan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Ya. Bukankah kita beribadah juga karena ingin Allah rahmati? Ya. Ya. Oleh karena itu doa ini bagian daripada doa. Ibadah itu bagian daripada doa. Ya, doa kepada Allah kan ada dua, ada doa al-ibadah, doa al-mas'alah. Ya. Baik, apa dalilnya bahwa kalau kita mengharapkan pahala itu tidak bertentangan dengan keikhlasan? Dalilnya banyak dari Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah berfirman wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha as-samawat wal ard. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran wasari'u lihat. Ya kan? Allah katakan wasari'u, bergegaslah. Wasari'u, bergegas. Untuk meraih ampunan, maghfirah min rabbikum, min rabbikum, di Rabb kalian. Kemudian apa? Wa jannatin. Dan untuk mendapatkan surga, untuk masuk surga. Ya. Untuk masuk surga yang luas, yang kata Allah seluas langit-langit dan bumi. Yang Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Allah sudah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Di dalam ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala Rabbuna, Rabb kita, ya, memerintahkan kepada kita untuk bersegera mendapatkan ampunan kepada Allah, ya, tinggalkan maksiat, jauhi perbuatan mungkar, kembali kepada Allah, bergegas, tidak santai-santai, yakni bergegas, wasari, dan untuk mendapatkan surga, jannah, dan jannah bagian daripada pahala, ya tidak? Jannah yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi ketika seseorang beribadah mengharapkan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak bertentangan dengan ikhlas karena Allah sendiri yang memerintahkan. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memerintahkan. Ya. Di dalam ayat yang lain di surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabashshiril ladzina amanu wa'amilu salihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar." Dan berilah kabar gembira, wahai Muhammad, kepada orang-orang yang beriman, wa'amilu salihat, dan orang-orang yang beramal salih. Ya, di sini ada Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan kabar gembira. Ya. Wabashshir lafadznya, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, dan orang-orang yang beramal saleh. Orang-orang yang beramal kebajikan. Orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Apa kabar gembiranya? Anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Bahwa bagi mereka jannat, yakni surga, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kemudian Allah sebutkan kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga. Ya. Buah-buahannya, kemudian bidadarinya. Dan ini hanya untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Ya. Ini menunjukkan bahwa seseorang yang beramal mengharap surga, mengharap pahala, tidak bertentangan dengan keikhlasan. Karena ini merupakan bagian dari mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Justru orang yang tidak mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini munkir, ya, bahkan bisa jadi kafir. Apa dalilnya? Lihat, ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada para malaikat, ya, untuk sujud. Allah juga perintahkan iblis untuk sujud kepada Adam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana min al-kafirin. Ya. Dan ingatlah ketika kami, ya, perintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam. Fasajadu, mereka sujud. Semua malaikat sujud kecuali iblis, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah habarkan iblis aba wastakbar. Aba yani enggan, wastakbar dan sombong, merasa lebih tinggi dari Adam. Maka Allah katakan dia termasuk orang kafir. Ya? Lihat, sujud kepada selain Allah boleh tidak? Tidak boleh. Tidak boleh. Tetapi ketika yang merintahkannya adalah Allah, itu merupakan ketaatan. Itu merupakan ketaatan. Ya. Dan iblis itu di saat itu, sebagaimana disebut oleh para ulama, adalah makhluk yang awalnya makhluk yang taat. Ya. Tetapi karena dia punya sifat sombong, membangkang, ya, maka Allah jauhkan dari rahmat dan masuk termasuk orang-orang yang ingkar, kafir. Ya. Dan dalam memahami ayat yang mulia ini, jangan salah pemahaman, ya. Jangan dibalik-balik, ya. Iya, jangan dibalik-balik. Oh, banyak sekali yang salah memahami ayat yang mulia ini, ya. Tapi dalam masalah iblis dan malaikat tuh banyak yang salah-salah. Karena sempat ngobrol sama sebagian orang, ya, salah memahami ayat yang mulia ini, terutama tentang masalah iblis. Nah, ini didalil dari Al-Quran. Dalil yang lain, kita diperintahkan untuk berdoa dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya tidak? Ya. Nah, ini doa dikenal dengan doa sapu jagat. Ya, antum pernah dengar ini? Iya, ya kan? Sapu jagat, kan? Coba perhatikan doa ini. Di surah Al-Baqarah Allah sebutkan doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wahai Rabb kami, ya, anugerahkan kepada kami fid dunya hasanah, di dalam dunia kebaikan. Wa fil akhirati hasanah, di akhirat juga hasanah, kebaikan. Kemudian apa? Wa qina adzabannar. Dan lindungi kami dari azab api neraka. Ya, lindungi kami dari azab api neraka. Dalam hadis banyak. Di hadis Arba'in Nawawiyah juga ada dua hadis yang menjelaskan masalah ini. Ya. Ada seorang Arab Badui datang ke Rasulullah SAW, ya, bertanya kepada Rasulullah SAW tentang amalan yang bisa memasukkan dia ke surga dan menjauhkan dia dari neraka. Ya. Lihat. Dan Rasulullah SAW mengiyakan. Kemudian tentang hadis Mu'adz, ya, beliau juga bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hal yang bisa memasukkannya ke surga. Ya. Nah, ini. Dua para sahabat Rasulullah SAW, ya, Abu Bakar Siddiq, ya, ketika mengingat neraka atau hari kiamat, dia melihat burung bisa terbang gitu, dia ingat kalau burung enggak ada hisabnya, manusia ada, itu langsung enggak bisa jalan, dia terjatuh. Itu juga Umar bin Khattab menangis di malam hari takut api neraka. Utsman, ya, dan Ali juga seperti itu. Ya. Dan ada pun yang mengatakan dari sebagian kita atau sebagian manusia atau bahkan sebagian ulama, ya, misalkan kalau ada, ya, maka hal itu tentunya tidak benar dan bertentangan dengan Al-Quran, Sunnah dan yang lainnya. Ya. Para ulama telah mengkritisi perkataan seperti perkataan Rabi'ah Al-Adawiyah, yeah, juga Al-Imam Ghazali, yeah, ya, yang maknanya bersenada bahwa orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena apa namanya menginginkan surga dan takut dari api neraka, berarti ini ibadahnya orang yang pandir, orang yang apa namanya masih dipengaruhi dengan syahwat, syahwat, ya, apa itu syahwat perut atau syahwat kemaluan ini, ini tentunya dibantah oleh para ulama, diluruskan, karena sesungguhnya orang yang beribadah karena Allah dan mengharap surga, mengharap pahala, ini tidak bertentangan satu sama lain, ya, artinya tidak bertentangan dengan keikhlasan, tidak bertentangan dengan keikhlasan, ya, jadi boleh dan tidak bertentangan. Sekali lagi, orang yang beribadah mengharapkan pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Naam, Ustaz, barakallahu fiik, terima kasih atas jawabannya. Dan berikut kami masih bacakan kembali beberapa pesan singkat yang telah masuk. Ini pertanyaan dari Ibu Tina di Bogor, Ustaz. Nah, Ustaz, bagaimana berdakwah kepada mertua tentang dakwah yang hak atau yang sunnah? Sedangkan mertua kami ini lulusan pesantren, Ustaz. Namun akan tetapi amalannya masih jauh dari tauhid dan sunnah. Bagaimana, Ustaz, caranya? Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan." Allah berfirman, "Ud'u, berdakwahlah, ya, ajaklah manusia ila sabili rabbik, kepada jalan Rabbmu, dengan cara apa? Bil hikmah, dengan cara hikmah, ya. Kemudian nasihat yang baik, wal mau'izatil hasanah. Kalau berjidal, kata Allah, jidal pun dengan jidal yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan, ya, berjidal dengan jidal yang baik, lebih baik maksudnya. Nah, tentunya dakwah dengan hikmah, ya, artinya hikmah itu meletakkan sesuatu pada tempatnya, sesuai dengan porsinya juga, ya, ini hikmah, ya. Lihat dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau mencontohkan dakwahnya sangat hikmah sekali, ya. Sangat perlu kita mendalami tentang hikmah dalam berdakwah, tentang hikmah dalam berdakwah, ya. Lihat bagaimana Rasulullah SAW ketika di Masjid Nabawi, kemudian ada seorang Arab Badui, ya, kemudian kencing di masjid, ya kan? Serentak para sahabat marah, ya kan? Tatapan matanya sinis dan ingin menghardik Arbadi tersebut, tapi dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, buang air, ya kan? Kencing di masjid ini sesuatu yang sangat mungkar, kan? Ya, tapi ada pelajaran menarik di hadis ini. Rasulullah SAW justru melarang para sahabat untuk segera melakukan, ya, artinya marahi dia, ya. Rasul, kata Rasul, biarkan dia da'u, subhanallah, malah dibiarkan, kan itu, da'u. Kemudian ternyata sampai selesai, Rasul bilang, ambil air, air, di ember kan. Nah, kemudian baru disiram. Ya, kemudian dengan lisan yang mulia, dengan lemah lembut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara kepada Arab Qadhi tersebut, ya, dan menerima setelah itu. Dan ajib sampai Arab Qadhi itu berkata dengan berdoa dengan doa yang juga dikasih tahu sama Rasul itu nggak boleh. Itu saking dia merasa senangnya kepada Rasulullah SAW, saking masuknya sampai dia berkata Allahumma arhamni wa Muhammada wa la tarham ma'ana ahada. Amin. Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad, janganlah rahmati selain kami berdua. Nah, itu kan kata Rasulullah, anda telah menutup sesuatu yang luas, enggak boleh kan gitu. Nah, ini jadi hikmah. Nah, kalau menghadapi siapapun harus kita dudukkan kepada kedudukannya. Kalau misalkan ada saudara kita, Masya Allah, alhamdulillah sudah di pesantren, ya, walaupun kurang tapi bisa baca kitab misalkan, belikan kitab-kitab yang bagus, ya, kitab-kitab akidah, supaya yang baca, ya. Kemudian ini kalau ini bagus nggak ya, nah, gitu, coba periksa kalau misalkan ada kesalahannya kan gitu, ya, secara seperti itu, supaya yang baca, ya. Saya yakin kalau membaca dengan hati yang jernih, ya, tentang kitab-kitab tauhid yang dari ulama, ya, kemudian tentang hal-hal yang sunnah, ya, keutamaan menjauhi hal-hal yang bid'ah yang tidak ada sunnahnya, ini insyaallah, masyaallah akan apa namanya terima. Kemudian sambil kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala terus, karena yang memberikan hidayah adalah siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lah yang mampu membolak-balikan hati kita, membolak-balikan hati manusia. Kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah berikan hidayah kepada saudara kita, ya. Tapi dengan hikmah, Allahu a'lam bissawab. Nah, Ustaz, barakallahu fiik. Barakallahu. Ikhwatul Islam rahimani Allah wa iyyakum. Kini saatnya kami akan beralih untuk Anda yang ingin menghubungi kami dan bertanya langsung via telepon, bisa menghubungi nomor kami di 021-823-6543. Mulai sekarang kami angkat telepon yang pertama. Halo. Silakan, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa ini, di mana? Dari Suryadi Lubuk Linggal, Pak. Silakan, Pak Suryadi. Ahlan, Pak. Ahlan, Pak. Kasihnya. Ya. Tentang sholat, Pak Ustaz. Kami pernah sholat dengan seorang imam yang ketika atahiyat awal itu dia membaca habis seperti atahiyat akhir, kemudian dia berdoa sehingga kami menunggu-nunggu. Itu saya dapat setelah sholat selesai, saya tanyakan mengapa sholat itu. Iya, mengapa salamnya apa atas syarat awalnya kok lama benar? Bilangnya dibaca habis, setelah itu berdoa beliau itu. Nah, ini bagaimana Pak Ustaz, mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tentang tasyahud awal dibaca habis, dibaca habis, ya. Emang boleh dan ada apa namanya ulamanya yang berpendapat demikian, ya. Bahkan setahu ana bahwa masyayikh sebagian ahli hadis melakukannya seperti itu sampai habis, ya, sampai habis. Tidak ada perbedaan antara tasyahud awal sama tasyahud akhir, ya. Tidak ada perbedaan antara tasyahud awal sama tasyahud akhir, ya, karena belum dijumpai tentang perbedaannya. Adapun doa, saya belum tahu. Saya belum tahu tentang apakah di tasyahud awal ada doanya, tetapi kalau di tasyahud akhir, ya, ada doanya. Rasul seperti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, ya, ketika minta diajarkan bagaimana cara beristighfar, minta ampun kepada Allah, Rasulullah SAW yang menyebutkan kepada Abu Bakar Siddiq tentang doa, ya, tata cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa Taala setelah tasyahud akhir, dan itu bisa dilihat dalam Sahih Bukhari. Wallahu a'lam bishawab. Nah, satu lagi Ustaz, ya? Iya, silakan satu lagi. Silakan ikhwatul Islam rahimani Allahu wa iyyakum, kami berikan kesempatan kembali untuk Anda menghubungi nomor kami. Kami tunggu telepon yang kedua. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ibu siapa di mana ini? Dengan Ummu Aqilah di Jambi. Silakan Ummu Aqilah pertanyaannya. Iya Ustaz, saya mau nanya. Iya. Bagaimana kalau seseorang selalu berusaha belajar menuntut ilmu tentang sunnah, tetapi beliau masih tetap menjalankan hal-hal yang tidak sewajarnya gitu, seperti berzina, bukan zina hati gitu. Ya, tolong penjelasannya ya. Iya. Baik, Ibu, terima kasih atas pertanyaannya, ditunggu nasihatnya. Iya, Tayyib. Nah, seorang yang belajar, berusaha untuk belajar sunnah, kemudian masih melakukan perbuatan maksiat, ya. Bagaimana? Ya. Tentunya kalau misalkan kita tahu, ya, orang itu melakukan perbuatan maksiat, maka kewajiban bagi yang tahu ya, untuk menasehatinya, untuk menasehatinya, ya, nasihati dengan hikmah, kemudian dengan nasihat yang baik, ya, dikasih mau'idhah, ya, ditakut-takuti dengan api neraka, ya. Dan api neraka itu adalah hak. Api neraka itu hak, ya. Api neraka benar adanya. Dan semua kita, jasad-jasad kita, di diri kita tidak akan mungkin sanggup menahan panasnya api neraka. Tidak mungkin sanggup. Yang kita nasihati baik-baik, ya. Dan kita doakan supaya Allah berikan hidayah agar dia meninggalkan perbuatan maksiat, kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi ini yang harus diperhatikan, ya. Nah, kita sebagai dai jangan hukumi, wah ende, Anda percuma dong belajar sunahnya, jangan. Iya, jangan. Nasihati. Nasihati baik-baik. Kita doakan, Anda sudah bagus, kita kasih tahu Anda sudah bagus, sudah belajar sunnah, ya kan? Tapi alangkah lebih baiknya lagi kalau tinggalkan itu, perbuatan-perbuatan itu, kan gitu? Iya. Ya. Dan terus juga jangan kita larang dia belajar sunnahnya. Iya. Bisa jadi dengan itu dia nanti tersadar, oh, nah, dia tinggalkan perbuatan dosanya, kan gitu? Alhamdulillah sudah ngerti sunnah. Iya. Karena siapapun orangnya, ketika orang itu ngerti sunnah, dia melakukan perbuatan maksiat, dia tahu itu perbuatan maksiat, sadar kalau itu dosa, ya? Iya. Dan dia ingin tobat. Iya. Tinggal kita beri tasyji, nasihat supaya tobat. Ya gitu. Nah itu, jadi yang harus diperhatikan oleh kita semua, ya. Juga kita harus melihat perbuatan maksiat itu ada yang terang-terangan dan sembunyi-sembunyi, kan itu juga harus dibedakan. Iya. Ya, itu juga harus dibedakan. Ya, bisa ada sisi kebaikannya dan kita berharap dari Allah Subhanahu Wa Taala agar kembali kepada Allah dan menjadi hamba yang lebih taat lagi. Karena ada pintu dia menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Pintu ini jangan ditutup. Ya, saya lupa ada kisah, cuma ada lupa. Ya, ulamanya sih lupa, gitu kan? Tidak teringat. Ada yang ngirim kisah seorang ulama dengan penyamun, ya, diambil hartanya, kemudian anak buahnya pada makan, si penyamun ini ketuanya kok nggak makan, Kan gitu. Enggak makan. Ya. Iya, kenapa enggak makan? Gitu kan? Saya puasa, kata si ketuanya itu. Iya, iya. Loh kok puasa tapi Anda nyamun, rampok, pampas. Dia bilang, saya ingin ada pintu saya dengan Allah Subhanahu wa taala satu walaupun satu, gitu. Ya. Mudah-mudahan dengan itu tersadar suatu saat. Dan betul, ketika sudah lama enggak ketemu, ketemulah sama raja penyamun ini di mana? Jadi ahli ibadah di Mekah. Ya, ditinggalkan itu perbuatan maksiatnya. Oleh karena itu, ya, kita tidak boleh putus asa. Tidak boleh putus asa. Ya. Dan tetapi tetap kita nasihati mudah-mudahan agar dia kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala dan terus berdoa, ya. Dijauhkan dari mara bahaya dan pengaruh negatif dari perbuatan maksiat, karena pengaruh negatif dari perbuatan maksiat itu sangat besar sekali. Musibah-musibah yang menimpa seseorang bisa jadi karena perbuatan maksiatnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nisa, "Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik." Ya. Tidaklah menimpa keburukan, ya, kepada diri Anda melainkan dari dirimu, dari perbuatanmu. Ya. Surat An-Nisa ayat ke-79 ini ada faedah yang sangat luar biasa. Kata ulama, "Annal 'abda la yatma'innu illa nafsihi." Ya. Bahwa seorang hamba tidak boleh merasa tenang dengan dirinya. Ya. "Fa inna asy-syarra la yaji'u illa minha." Karena keburukan tidak datang melainkan darinya. Keburukan tidak datang melainkan darinya. "Wala yashtaghilu bima la min nasi wa dhammihim." Jangan menyibukkan diri dengan celaan kepada manusia, yakni mencela manusia. "Walakin yarji' ila dhunubi fayatubu minha." Karena tapi kembali kepada dosa dan bertobat. Artinya, lihat dosanya kemudian bertobat dari dosa. "Wasta'idzu billahi min syarri nafsih," kemudian minta perlindungan kepada Allah dari keburukan dirinya. "Wa sayyiati amalihi," ya, dan dari keburukan amalnya. "Wa yas'alullaha an yu'inahu 'ala ta'ati," minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menolongnya di atas ketaatannya. "Fabidzalika yahsulu lahu al-khair wa yadfa 'anhu asy-syarr." Ya, dengan itu maka dia mendapatkan kebaikan dan keburukan tertolak. Dan ini perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Oleh karena itu dinasihati seperti ini. Kita tidak aman dari apa yang akan terjadi kalau kita berbuat durhaka, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sesungguhnya ya, kesusahan-kesusahan yang menimpa kita, rasa berat, rasa sempit, kalau kita tengok itu bukan dari orang lain, dari diri kita sendiri. Ya. Nah, awal daripada kesusahan, susah hati. Ya. Awal daripada kesusahan, kesempitan hati dan susah hati. Ya. Nah, ini bahaya. Ya, karena oleh karena itu jauhkan perbuatan diri dari perbuatan maksiat. Orang yang taat pada Allah, bertakwa kepada Allah, ya, hatinya lapang. Ini merupakan kenikmatan besar. Walaupun tidak punya apa-apa. Iya. Walaupun tidak punya apa-apa, tapi tenang hatinya, jiwanya senang, bahagia, ya. Iya. Dan seterusnya. Sampaikan ini kepada dia, ya, mudah-mudahan sadar. Iya. Terus dengan hikmah dakwahnya, ya, dan terus berdoa. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Iya. Mudah-mudahan bermanfaat, iya, ya. Dan saya minta maaf, ya, kalau banyak hal-hal yang kurang berkenan, dan yang benar datang dari Allah dan Rasulnya, yang salah dari saya dan Rasulullah, dan Allah berlepas diri dari itu. Dan saya akhiri, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.